الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita baca dua ayat terakhir dari surat At-Taghabun, ayat yang kandungannya sangat bagus dan baik untuk kita ketahui, dan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik, terlebih di masa-masa sekarang ini. Kita baca ayat ke-17 dari surat At-Taghabun. Dan surat At-Taghabun ini termasuk surat Makkiyah ya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Itu surat Makkiyah. Meskipun di Mekah atau di Taif atau di mana, selama sebelum hijrah disebut surat-surat Makkiyah. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ibhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah berfirman yang maknanya, jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, tentu Allah akan melipat gandakan pengembaliannya kepada kalian, dan Allah tambahkan ampunan darinya untuk kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah yang maha bersyukur dan berterima kasih. Halim lagi maha lembut. Alimul ghaib, Allah mengetahui segala yang ghaib. Wasyahadah, dan yang nampak. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang ke-17, ayat yang pertama kita baca tafsir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, guru dari Syekh Ibnu Taimin, seorang faqih ya, ahli fiqih, di antara kitab fiqihnya Minhajus Salikin, dan beliau juga ahli dalam bab akidah, punya kitab ya, dalam masalah usul iman ya, Syajaratul Iman ya. Dan beliau juga perhatian terkait dengan cara-cara bagaimana seorang muslim dapat mendapatkan kebahagiaan ya, ya, keberhasilan dalam hidupnya. Begitu pula beliau juga seorang usuli, ahli usul fiqih ya, punya qawaid fiqhiyah ya, dan beliau juga ahli tafsir. Ini kitabnya Taisir Karimur Rahman, dan sangat penting untuk kita membaca, mencari tahu makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat firman Allah melalui ulama-ulama ahli sunnah mu'tabarin, yang teranggap, yang diakui keilmuannya oleh para ulama yang lainnya. Beliau mengatakan di ayat ke-17, Thumma raghaba ta'ala fin nafakah. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi, mendorong kita semua untuk berinfak. Dan bentuk nafkah itu banyak, tidak mesti uang. Dan di ayat sebelumnya kemarin kita sebut dan kita bahas perintah-perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Ada perintah untuk takwa, ada perintah untuk sami' wa ta'ah, dan berinfak. Di sini ditekankan lagi terkait dengan seorang agar meminjamkan, memberi pinjaman yang baik kepada Allah dalam keadaan Allah Maha Kaya dan tidak butuh, berupa amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah menganggapnya sebagai sebuah, bahasanya qard, yang nanti akan kita bahas insyaallah. Dan dalam fikih qard beda dengan ariyah, sama-sama pinjaman tetapi ada perbedaan. Di sini dikatakan faqala in tuqridullaha qardan hasana, jika kalian meminjamkan untuk Allah qardan hasana, dengan peminjaman yang baik, wa huwa kullu nafaqatin kanat minal halal, dan itu adalah setiap nafkah yang dari yang halal, idza qasada bihal abdu, sehingga tidak bisa memberi pinjaman kepada Allah berinfak dari harta haram, sebab disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, la salata bi ghairi tuhur wa la sadaqata min ghulul, tidak ada salat tanpa taharah dan tidak ada sedekah dari harta ghulul yang diambil tanpa izin, ya, dari yang berwenang. Maka tidak akan diterima. Demikian dalam hadis innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba, Allah Maha Baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Maka seandainya orang berniat membangun masjid, dia menyumbang masjid tapi dari harta korupsi, tak akan Allah terima. Seorang ya auzubillah berzina dan dari hasil uang tersebut dia berikan untuk ya menyantuni anak yatim, untuk memberi ini dan itu dengan niat kurbah, dengan niat mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dari yang haram, maka lam tuqbal, tidak akan diterima. Maka di sini ditegaskan oleh Syekh, ya, di antara kriteria peminjaman tersebut, huwa kullu nafaqah kanat minal halal, itulah setiap infak nafkah dari yang halal. Yang berikutnya, idza qasada bihal abdu wajhallahi ta'ala, apabila seorang hamba meniatkannya, memaksudkannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas. Ikhlas adalah syarat dari setiap amal. Ya. Dan jika lo seseorang beramal la liwajhillah, tapi bukan ibtigha' mardhatillah, atau man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, amal saleh dan untuk Allah itulah yang diterima, ya. Apa yang disebut dalam banyak ayat, ya. Man kana yarju liqa'a fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, maka dalam ibadah tidak boleh terjatuh pada kesyirikan besar maupun kecil. Maka masing-masing kita harus jihadu nafs, melawan hawa nafsu untuk mengikhlaskan amalan lillah subhanahu wa ta'ala, menginginkan keselamatan kita, mendapatkan ridhanya Allah, menghendaki untuk kita diampuni, dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Ikhlas. Ini pernah dibahas bahwa ikhlas tidaklah mencacat keikhlasan itu seorang ingin masuk jannah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sufi ekstrim itu menganggap ikhlas itu tanpa pamrih, berarti tidak boleh ada apa, kotoran embel-embel kepingin sesuatu. Ikhlas itu ya pokoknya cuma ini untuk Allah, saya gak pengen apa-apa. Sebagian mereka malah seperti sampai begitu lancangnya mereka, ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, jika aku mengamalkan amalanku ini karena mencari surgamu, jangan kau masukkan aku ke surgamu. Kalau aku beramal ini bukan karenamu ya Allah, tapi hanya karena takut siksamu, nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Itu masyhur dari kalangan mereka, sufi ekstrim. Yang ada dari tiga rukun ibadah, ya, khauf war raja wal mahabbah. Kita beribadah kepada Allah dengan landasan takut kepada Allah, takut siksanya, takut nerakanya. Kita beramal ibadah kepada Allah karena mengharap pahala, rahmat, ridhonya Allah dan dimasukkan ke jannahnya. Raja berharap, mengharap ampunan Allah, mengharap dimasukkan jannahnya Allah, diberi imbalan baik. Yang ketiga mahabbah, karena cinta tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita berbagai macam ya hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan hendaknya juga dengan kebaikan, dan umum dan Allah juga akan membalas setiap perbuatan ihsan. Maka mereka yang disebut para ulama, man abadallah bil khaufi wahda, siapa beribadah hanya dengan khauf saja, rasa takut saja kepada Allah tanpa dua yang lain, fahuwa haruri, maka dia seorang yang mengikuti yakni haruriyah ya khawarij ya, besar rasa takutnya kepada Allah tapi yang dua lain tidak. Yang kedua, man abadallah bil hubbi wahda atau bil raja'i wahda fahuwa murji, orang yang beribadah dengan kepada Allah hanya dengan rasa raja, rasa harap saja, besar rajanya, berharap-berharap kepada Allah tapi dia buang khaufnya, maka dia seorang murji'ah. Maya murji'ah kebalikannya tadi yang haruri, pelaku dosa besar, pelaku ini langsung neraka. Dan saking takutnya mereka dari kekufuran, mereka mudah mengkafirkan orang. Ini kalau golongan yang ini haruri ya. Dan mereka ada yang macam-macam ya, apa pecahannya juga ya. Dan adapun yang kedua kebalikannya, saking besar rojaknya mereka kepada Allah, orang berbuat dosa kayak apa saja asal sudah syahadat itu enggak mengurangi keimanannya. Ini murji'ah ya. Mereka menganggap bukankah orang kafir seberapapun beramal, berbakti, beramal, bersedekah, berinfak, tetap tidak akan diterima dan tetap masuk neraka ya. Ya, berapapun dia berbuat baik, bakti dengan orang tua, ini itu asal syirik, maka lam tanpa, ini tidak bermanfaat dari amalan-amalan dia, dia tetap di neraka dan tidak bisa masukkan ke jannah. Nah, mereka kiaskan begitu pula bahwasanya al-maksiyah la tadurru al-maksiyah mal iman, maksiat seperti apapun gak akan berpengaruh selama ada iman, keimanan dan keislaman. Asal orang sudah syahadat Islam, mau dosa apa saja gak masalah. Jadi yang itu bahaya ya. Dan ada pun yang ketiga, mereka kalangan zindiq ya, sufi ekstrim, yang mereka beribadah kepada Allah hanya dengan mahabbah saja. Yang penting tulus cinta kepada Allah. Ya Allah, saya enggak peduli neraka surga. Pokoknya saya tulus saya kepada Allah. Dan mereka menganggap tanpa pamrih seperti itu. Jadi ya, bukan demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah dalam ayat Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu dan jannah. Diasuh oleh Allah. Bersegeralah kalian beramal untuk dapat jannah. Praktek dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamrah, takulah kalian dari api neraka meski dengan berderma secuil kurma. Dalam jihad demikian pula, wasyari ila maghfirati mir rabbikum wa jannah ardhu as-samawati wal ardh. Diasung para sahabat, ayo jannah di depan kalian ini. Itu tidak mencacat ikhlas sama sekali. Kembali ke sini, setiap nafkah yang itu dari yang halal, satu gitu ya. Nafkah berinfak dari harta halal. Yang kedua, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La ria'an fi wala sum'ah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tetapi lillahi wahdah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang yunfikuna amwalahum ria'an nas, menginfakkan harta mereka karena pamer di depan orang, riya, ingin dipuji fulan karim, fulan jawad, waqad qil, dan mungkin di dunia sudah didapat predikat seperti itu, fulan dermawan, fulan karim, fulan baik ya, lomo bahasa jawanya. Dia sudah mendapatkan itu, tapi mereka termasuk tiga orang awwalu man tusa'aru bihumun nar, tiga orang yang pertama kali disiksa ya, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul hendaknya mengingatkan kita, membuat khawatir kita ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muqayyim mengatakan mereka bertiga ini ya mu'adzabuna qabla ubadil awthani, disiksa bahkan sebelum penyembah berhala. Orang yang membaca Quran atau menyebarkan ilmu hanya untuk dikatakan fulan alim, bukan untuk dakwah, bukan untuk mengajak manusia, membuat tertarik manusia ke jalan Allah, tapi hanya untuk dikatakan fulan alim. Orang yang berjihad hanya untuk dikatakan fulan syuja, pemberani ya, bertempur supaya mendapat predikat dipuji dia pemberani ya, dan yang seterusnya. Dan di antara orang yang berinfak, bersedekah, supaya dikatakan bulan karim, bulan jawab. Nasolat taufik. Dan disebutkan dalam tafsir ini oleh Syekh, dia bermaksud dalam nafkahnya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'aha mawdi'aha, dan dia letakkan di tempatnya. Bukan ditempatkan di jalur di pihak-pihak yang tidak sesuai dengan syariah. Ya. Makanya misal contoh nafkah dan sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Di antara sedekah wajibah zakat. Zakat ada ahlinya, ada ahli zakat, masarifuz zakat. Innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha dan seterusnya. Zakat yang dimaksud sedekah dalam ayat itu innama shadaqat, yaitu zakat. Sedekah wajib adalah untuk fakir, miskin, amil dan seterusnya. Dia berikan bukan kepada person-person ini, kepada anak yatim yang tidak fakir, tidak miskin. Kebetulan anak yatimnya kaya raya, dia bukan termasuk mu'allafah qulubuhum, dan dia meskipun tidak punya bapak, tapi ibunya, paleknya, pakdenya, keluarganya besar masih ada. Ini itu anak yatim, bukan termasuk ahli zakat. Atau bahkan lebih daripada itu, dia berikan uang zakat bukan kepada person, tapi kepada lembaga. Berikan kepada nyumbang sekolah, madrasah, ya bagus, tapi bukan pintunya zakat. Membangun masjid pakai uang zakat, harus dipisah. Ini uang cemplung ke masjid untuk pembangunan masjid, untuk masjid. Zakat, ini zakat. Tolong bagikan ke 8 jenis yang tadi ini ya. Itu contoh. Jika tidak demikian, tidak sah, tidak diterima sebagai harta zakat. Ketika tidak sesuai dengan ketentuannya, contoh Idul Adha belum pada waktunya ya, dan tanpa uzur, tanpa istilahnya apa, istihadat yang sa'irah, istihad yang memang diperbolehkan, ada khilaf atau apa, tapi yakni dia ada uzur keliru, lupa. Seorang sahabat ingin cepat-cepat menikmati daging nanti pulang dari Idul Adha. Maka sebelum berangkat ke lapangan, ke tanah lapang, karena biasa di zaman Nabi SAW itu ke Musholal Id, itu di samping Masjid Nabawi, sampingnya Baqi, tengah-tengah antara makam Baqi dengan Masjid Nabawi SAW. Itu tempat biasa sholat ya, mereka sholat Id. Sebelum berangkat ke lapangan, sahabat ini dari rumahnya punya kambing, disembelih dulu. Nah, ketika itu orang-orang pada menyembelih setelahnya, dia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, syatuka syatu laham, kambingmu itu kambing daging santapan biasa. Tidak masuk, tidak diterima sebagai idul kurban, sebagai daging kurban. Maka dia menyesal dan dia berusaha untuk ganti. Ya Rasulullah, saya punya ini, saya masih punya lagi, dan tidak ada yang lebih aku sukai daripada ini. Ya, hewan ternak dia. Ya, dia berharap bisa diterima, dan itu himmah aliyah, cita-cita besar para sahabat, orang-orang baik dan mulia, pengen supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ya, wala yuz wala yuzzi li ahadin ba'dak, dan tidak diterima untuk seorang pun setelahmu. Ya. Jadi khusus ini kejadian ini. Dan contoh-contoh yang lain-lainnya. Maka Idul Adha dari tanggal 10 dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Belum dapat, belum bisa tanggal 10, ya tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 hari terakhir tasyrik. Ini hari-hari ayam mu'aklin usyur ya wa dzikrin lillah, ayam hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Nah, tanggal 10-nya yaumun nahar. Saya kembali ke pembahasan ini, maka dia letakkan sesuai pada tempatnya. Dan itu banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Dia letakkan, dia berikan pada jalur yang sama, sehingga inputnya baik dan benar dari yang halal, niatnya baik dan benar karena Allah, dan outputnya dia berikan juga kepada yang baik dan benar, yang dibenarkan oleh syariat. Ya, dan ini. Dan pernah ada hadis riwayat seorang minta-minta harta zakat dan baitul mal kepada Nabi Zazan. Nabi mengatakan, la sadaqata li rajulin qawi, tidak ada harta zakat bagi orang kuat. Dan itu jika tidak masuk, mereka tidak punya hutang juga anda, ya, dan mereka kuat bisa berusaha ini dan itu. Maka ada beberapa pembahasan ini di bab fikih tersendiri. Jadi qardhon hasanah, peminjaman yang baik, yang itu dari harta halal, yang ikhlas karena Allah, dan disalurkan ke wujuhul khair, jalan-jalan kebaikan dengan berbagai macamnya. Entah itu apa, mushaf ya, ditaruh di masjid supaya dibaca orang, sampai dia meninggal orang membaca tetap ngalir ke dia. Entah dia nyuntikkan sumur untuk satu tempat, sumurnya keluar air, kemudian air itu dipakai wudu, dipakai minum, dipakai masak, mencuci, mandi oleh keluarga dan generasi setelah-setelahnya sampai dia mati. Setiap orang menggunakan air tersebut ngalir ke dia penjaranya. Atau yang terputus, anggaplah dia memberi sesuatu 100 ribu, 200 ribu, seminggu habis, dua hari habis buat beli bensin, buat ini, tetap pahalanya utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah lipat gandakan. Makanya di sini Allah katakan, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum." Dan jika kalian mau meminjamkan Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan untuk kalian. Yudha'ifhu lakum. An-nafaqah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Satu nafkah, satu infak dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipatnya. Hingga 700 kali lipatnya. Dan diisyaratkan hal ini dalam ayat lain di Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tsari habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, perumpamaannya seperti seorang menanam satu butir biji kemudian menumbuhkan 7 tunas. Setiap tunas ini tadi membawa yaitu 100 biji, sehingga 7 dikali 100 700. Dia cuma nanam satu biji, biji padi atau biji apalah, biji apa, jagung atau biji apa, satu ya, kemudian keluar tunas. Di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan hingga, yaitu disebutkan oleh Syekh, anafkah bi asyri amsalihah, bisa 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan itu bukan hanya sedekah, demikian pula amalan-amalan lain, kebaikan yang Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, 10 hingga 700 kali lipat. Ya, sebagaimana juga disyaratkan dalam hadis di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu, ini umum, setiap amal kebaikan ya, apakah infak, nafkah ataupun amal yang lainnya yang baik, bi asri amsalia, dilipat gandakan 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, kalau Allah, Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Bainahu li wa ana ajzibi. Ya. Maka itu khusus Allah sendiri yang akan membalasnya dengan tak terhingga. Allah sendiri. Ya. Dikarenakan dia meninggalkan sesuatu, ya da'u syahwatahu, taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli la seterusnya. Nah, di situ hadis ya Abu Hurairah ya sahih menyebutkan setiap amal kebaikan juga dilipat gandakan. Kalau kita ingat kembali dari Ramadan, di setelahnya disyariatkan 6 hari Syawal. Kalau anggap bulan Ramadan utuh penuh 30 ditambah 6 36 hari. Kalau dikalikan 10 maka itu 360 hari kurang lebih. Makanya disebutkan man shoma Ramadan tsumma adba'a sittan min Syawal ka'annama shoma dahr. Barang siapa puasa utuh Ramadan dan demikian dia tambahkan 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia puasa seumur hidup, yakni setahun. Seakan-akan dia puasa 1 tahun. Dari 36 hari seakan-akan puasa 360 hari. Atau 29 hari tambah 6 ya berapa 35 kurang lebih, dan setahun 350 sekian atau yang seterusnya kurang lebih, itu 10 kali lipat. Dan kadang Allah lipat gandakan dengan lebih. Dan demikian pula bacaan Quran ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah ya asyur, dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Setiap huruf kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Dan itu contoh-contoh bahwa bukan hanya nafkah, bukan hanya infak, tapi juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Belum lagi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal perbuatan baik itu dianggap sedekah. Sampai dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kau meremehkan kebaikan meskipun sedikit, meskipun dengan melemparkan wajah ceria senang ya, terhadap saudaramu. Dari hadis ini disebut jangan kau remehkan ma'ruf, kebaikan sedikit meskipun dengan senyum. Di hadis lain Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ma'ruf, setiap amal baik itu teranggap sedekah. Berarti senyum itu sedekah. Tapi tadi sedekah kalau di ya tempatkan pada tempat yang pas. Senyumnya ke siapa? Ya. Nah, itu. Baik. Kemudian pula di sini apa yang disebutkan, jadi amal kebaikan selain infak ya, nafkah itu juga masuk dalam amal bir, amal berbagai macam amal baik, amal ketaatan. Dan bahkan di beberapa hadis disebutkan man hamma bihasanah, siapa yang baru bertekad melakukan perbuatan baik walam ya'malha, dan dia belum sempat melakukannya ya, tapi dia berniat bertekad, qadarullah hujan enggak jadi, qadarullah ada keperluan lain anaknya, pada dia berniat mau jenguk fulan anaknya tapi begini enggak jadi, maka kutibalahu hasanatun kamilah, ditulis baginya satu amal kebaikan. Dan barang siapa man hamma biha fa'amilah, bertekad beramal baik dan dia wujudkan, dia amalkan, maka dilipat gandakan. Nah, bisa 10, bisa 20, bisa 700 kali lipat hingga ila adha'afin katsirah, hingga seberapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala memberi, membalas dengan berlipat-lipat ganda. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau menerangkan ketika membahas ayat ini, in tukridullah qardan hasana ai mahma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, berapa banyak pun kalian infakkan Allah akan menggantinya. Sebagaimana dalam ayat Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan berapapun yang kalian nafkahkan, mau 500, mau 1000, mau obat-obatan, mau pakaian, mau sendal jepit, ya, mau apapun infak yang kalian berikan, sampai pun tadi senyuman kepada saudara kalian, setiap apa yang kalian berikan, kalian nafkahkan, kalian sedekahkan, kalian lakukan berupa perbuatan ma'ruf, Allah yukhlifu, Allah akan menggantinya. Wa mahma tasaddaqtum min syai' fa'alaihi jazaa'uh, maka Allah menjanjikan akan membalasnya. Selama seorang baik, ikhlas, benar sebagaimana tadi, Allah pasti akan membalasnya. Wa nazala dzalika manzilatal qard lahu, dan ini Allah perumpamakan seperti halnya qard pinjaman. Qard itu kalau dalam fikih perbedaannya dengan ariyah, kalau al-ariyah itu pinjam sesuatu dikembalikan ya sesuatu itu tadi. Pinjam arit ya, tayeng panjangnya 30 cm dengan lengkuannya seperti ini punya saya, apal bentuknya kayak gini. Mas ngambil nggih? Pinjam nggih, pinjam. Mijik balikke lho, wangsulke nek pun tampung nggih, kembalikan. Ya itu aritnya. Itu namanya ariyah. Pinjaman. Nah, jadi pinjam ini dikembalikan itu. Itu pinjaman ariyah. Pinjam panci, pinjam sotil, pinjam alat rumah tangga. Gak boleh ditolak. Kalau tanpa uzur, ya. Kalau enggak masuk ancaman firman Allah, wa yamnaun al-ma'un, dan mereka suka mencegah, menghalangi al-ma'un, orang yang enggak pinjam alat rumah tangga, enggak dipinjami, ya. Yamnaun al-ma'un. Ya. Kapak, ya, wajan atau yang selainnya. Nah, di situ dia pinjam sesuatu dikembalikan ya persis itu namanya ariyah. Adapun qard itu pinjam sesuatu dikembalikan yang semisal itu, tapi barangnya bukan itu. Pinjam 100.000 satu lembar. Jeng kula maksudke nggih Mas, dikembalikan 50.000-an dua. Ya, beda barangnya tapi ya padha wae 1.000. Dikembalikan 100.000, nomor serinya kan beda. Loh Mas, ini kok kembaliknya beda. Nah kan sami itu Mas 1.000. Oh benten seri ini nih. Sing jek wingi ngen kula seri ini 0.22. Niki dereng Bang Sulke, dereng niki ari, dereng ariyah nih. Eh, tapi pun apa ini ya, sekedaran ya. Ya boleh tentunya orang enggak ada masalah 100.000, 50.000 dua dikembalikan. Karena itu senilai ya, senilai. Mas ya pinjam ini ya, pinjam utang apalah ya, beras atau apa atau segala macam, atau dia pinjam sesuatu kembalikan. Itu kan ya enggak sama wong sing yang lainnya sudah dimakan, sudah di atau habis terus sudah digunakan. Sehingga dikembalikan dengan yang semisal. Kembalikan lebih banyak boleh, boleh asal enggak dipersyaratkan oleh orang yang minjemkan. Kita asli 1.000 esok baliknya 1.10, enggak boleh riba. Tapi kalau matur nuwun, dan ini saya sudah dipinjemi, ini saya kembalikan 100.000 plus niki wonten tape atau ada apa, ini bagus. Ya, artinya enggak ada syarat. Dan itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sebaik-baik orang adalah yaitu siapa yang baik dalam pengembaliannya selama tidak dia persyaratkan. Baik, kembali ke sini, maka disebutkan intuk ridullah qardan hasanah, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, disebutkan di Ibnu Katsir ada sebuah hadis, hadis Abu Hurairah juga, Nabi mengatakan man yuqrid ghairal zalum wala adim, siapa yang bersedia meminjamkan seorang atau siapa yang tidak pernah berbuat zalim dan tidak fakir. Memberi pinjaman ya, kadang kan kalau di dunia memberi pinjaman karena orang tersebut kenapa minjem? Karena butuh. Tapi Allah menghasung hamba-hambanya untuk memberi pinjaman kepada Allah dalam keadaan Allah enggak butuh. Makanya disebut oleh Nabi man yukrid ya, ghaira adim wala zalum. Dalam sebagian lafaz man yukrid ghaira zalum wala adim. Siapa yang bersedia meminjamkan yang tidak pernah zalim dan tidak fakir, tidak punya apa-apa, tapi maha kaya. Meminjamkan yang maha kaya, meminjamkan yang tidak pernah zalim. Ya. Nah, karena ya, bisa jadi seorang meminjamkan mikir-mikir, ya, apakah ini adim tidak punya, ya, sehingga nggak bisa mengembalikan, atau zalim punya tapi menunda-nunda. Matlubani zulmun, seorang yang punya bisa mengembalikan tapi dia tidak kembalikan, zalim. Tapi di sini diasuh, siapa yang bersedia memberi pinjaman kepada yang tidak pernah berbuat zalim dan kaya raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan di sini yudha'ifu lakum, dan Allah akan mengembalikan dengan melipat gandakannya untuk kalian. Karena Allah maha mulia, paling mulia. Maka apa yang Allah kembalikan besok itu enggak bakal sama, mesti lebih. Yudha'ifu lakum. Ya. Dan disebutkan, ya, ditambahkan di sini wa yaghfir lakum ma'al mudha'afah aidan, di samping Allah lipat gandakan, yaghfirullahu lakum, Allah akan tambahkan, Allah akan memberi ampunan kepada kalian. Kata Syaikh Sa'di, wa yukaffir ankum sayyi'at, Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Syaikh Sa'di mengatakan bisa babil infaq, karena sebab infak kalian, wasadaqah, dan sedekah-sedekah kalian, dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa inna dzunuba yukaffiruha Allah bisadaqati wal hasanat, karena dosa-dosa itu bisa Allah hapuskan melalui sebab sedekah dan amal perbuatan baik. Innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Kemudian Syekh menyebut, menukil ayat, sesungguhnya perbuatan baik dapat menghilangkan perbuatan-perbuatan jelek. Ya, termasuk dengan tobat, ya, sedekah, berbuat baik dapat menghilangkan dosa-dosa kesalahan kita yang telah kita lewati. Kemudian disebut wallahu syakurun halim, dan Allah yang maha berterima kasih, maha bersyukur, halim. Disebutkan syakur, kata Ibnu Katsir, yujzi alal qalil bil katsir, maha berterima kasih, maha bersyukur, sehingga Allah bakal membalas yang sedikit sekalipun, Allah balas pengembaliannya dengan lebih banyak. Ya, kalau orang tahu terima kasih, dia, ketika dia mampu, ya, maka dia bukan hanya, ya, mengembalikan, sudah terima kasih. Dan ini Allah mengembalikan seberapapun sedikit kalian pinjamkan, dikembalikan dengan lebih banyak. Yudzi alal qalil bil katsir. Allah maha berterima kasih, Allah maha bersyukur, sehingga berapapun kita infakkan, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 50.000 rupiah, kelak nanti Allah akan membalas dengan yang lebih indah, yang lebih baik, lebih berlipat. Itu disebut Allah syakur. Adapun ya, manusia kadang lupa, sudah dibantu dan atau diberi, dan dia melupakan hal tersebut. Adapun Allah tidak bakal melupakannya, bahkan Allah mengembalikan dengan lebih berlipat, lebih baik. Allah yang disebut syakur, terima kasih dan bersyukur atas setiap perbuatan baik. Dan disebutkan dalam hadis, lam yashkurillah mal lam yashkurin nas, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Seorang yang dulu pernah mengajari kita abata, ya, alhamdulillah kita sehingga bisa, sampai bisa baca kitab sekarang, ya. Orang yang dulu pernah meminjamkan kita ini itu, gimana ya kabarnya, coba cari ada gak alamatnya, ya, ayo kita cari, yuk kita tengok, yuk, ya, keadaannya bagaimana, ya. Seorang yang pernah memberi kita ini dan itu. Diingat-ingat kebaikan orang, tapi kebaikan kita tidak usah diingat-ingat. Jadi kalau kebaikan orang kita ingat-ingat, ya, fulan berbuat begini begitu, ya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan kita tidak usah diingat-ingat, dan apalagi diungkit-ungkit. Bukankah saya pernah begini, bukankah saya begini, tidak usah. Kalau kita ikhlas dicatat malaikat, ya. Ya. Kecuali dalam bab tadi, ya, tazkir ataupun mengingatkan atau beberapa hal yang lain. Tapi kembali ke sini dikatakan wallahu syakur halim. Allah Maha bersyukur, Maha berterima kasih, tidak akan melupakan seberapa pun amal baik, pinjaman kebaikan, meskipun Allah enggak butuh. Beda dengan orang yang dipinjami, memang butuh, tapi Allah Maha kaya tidak butuh. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang kaya dan kalian semua yang fakir, kata Allah. Tapi Allah tetap membahasakan seperti itu. Ya. Ini sekian banyak ajaran, ya, sifat-sifat mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tapi Allah mengatakan siapa yang mau meminjamkan. Ya. Dan ini dengan peminjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan berikan ampunan. Allah Maha syakur, berterima kasih, ya. Dan juga halim, maha lembut, kata Ibnu Katsir, ay ya'fu wa yasfah wa yaghfir wa yastur, memaafkan, melapangkan, melonggarkan, mengampuni dan menutupi aib-aib dan kesalahan. Wa tajawaz anil dzunub, Allah bisa melewatkan, menghapus dosa-dosa, wazallat, kesalahan-kesalahan, wal khotaya, ketergelinciran, wasayyi'at dan dosa-dosa bagi siapa yang Allah kehendaki. Selain dosa syirik billah tahta masyiatillah. Taib, Syekh Sa'di mengatakan di antara bentuk hilm maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, la yu'ajilu man asah. Allah tidak bersegera langsung menimpakan hukuman orang yang bermaksiat kepadanya. Bal yumhilu, tetapi Allah menundanya. Wala yuhmilu, tapi tetap Allah tidak melupakannya. Tidak ditunda itu kemudian dilalaikan. Ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menundanya, memberi kesempatan barangkali dia bertobat, dia menyesal setelah itu. Dan dikatakan dalam ayat lain dinukil Syekh Sa'di, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah menyiksa, menghukum setiap orang karena sebab ulah dosa yang mereka kerjakan, tidak akan tersisa satupun makhluk di atas muka bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah tunda hingga waktu yang ditentukan. Wallahu ta'ala syakur, maka Allah Maha bersyukur, berterima kasih. Yaqbalu min ibadihi yasir, menerima dari hambanya yang sedikit minal amal. Nah, ini menunjukkan isyarat dari Syekh bahwa ini bukan hanya qardhon, pinjaman yang baik berupa infak sedekah, tapi juga amal kebaikan, meskipun sedikit Allah akan menerimanya selama ikhlas dan baik. Yujazim alaihi al-kathir bil ajr, Allah balas dengan pahala yang banyak dan berlipat. Wa yashkuru ta'ala liman tahammala min ajrihi al-mashaq wal athqal wa anwa' at-takalif al-thiqal. Allah akan bersyukur, berterima kasih, membalas orang yang sudah susah payah memikul beban berat dan berbagai macam rintangan demi beramal mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Man wa man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu, dan siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Di sini ada tawaran pekerjaan, gaji tinggi, tapi sholat aja susah. Di sini sederhana, tapi tenang, sholat mudah, bahas mudah. Insya Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kurang sedikit kita baca ayat terakhir di surat At-Taghabun. Qala alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Ialah Allah yang mengetahui al-ghaib, yang tidak nampak maupun yang nampak. Ya, Ibnu Katsir mengatakan, ai ya'lamu kulla syai'in mimma yushahiduhul ibad wa mimma yaghibu anhum. Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terlihat, disaksikan oleh hamba-hambanya, dan juga Allah mengetahui segala yang gaib dari mereka, tersembunyi dan tidak terlihat oleh mereka. Wala yakhfa 'alaihi min syai', dan tidak tersembunyi oleh Allah sesuatu apapun. Syekh Sa'di mengatakan, ai ma ghaba minal ibad minal junudil lati la ya'lamuha illahu, termasuk apa yang gaib dari para hamba berupa tentara-tentara Allah, para malaikatnya. Allati la ya'lamuha illahu, yang tidak ada mengetahui, bisa melihat mereka, malaikat bisa melihat berapa banyak jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahuinya illahu, kecuali dia. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yushahiduna minal makhluqat, lebih-lebih apa yang dapat mereka lihat dari makhluk yang lain, hewan, sesama manusia, dan seterusnya. Allah lebih mengetahuinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana dalam hadis, inna lillahi malaikah sayyahin yatatabba'una hilaqaz dzikr. Allah itu punya di antara jenis-jenis malaikat Allah itu para malaikat yang suka berkelana ke sana kemari. Apa pekerjaan mereka? Yatatabba'una hilaqaz dzikr, cari di mana ada majelis taklim. Yatatabba'una hilaqaz dzikr. Ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dan selainnya, ya, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballahi yatadarrasuna bainahu ila akhir hadis. Tidaklah satu kaum berkumpul membaca kitab kalam Allah, mempelajari kandungannya, tafsir di masjid, dari masjid-masjid Allah, illa nazala alaihim sakinah, kecuali turun pada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah, wa hafathumul malaikah, dinaungi malaikat Allah, suatu yang kita enggak lihat tapi Nabi mengatakannya, yang wajib kita imani, ya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan disebutkan nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, dan kita berharap kita termasuk dari mereka. Nah, ini apa yang disebutkan, bukan hanya sekedar wawasan, Allah alimul ghaibi wasyahadah, tapi ini juga asuhan, dan ini juga suatu yang dapat memotivasi kita. Nah, itu di satu sisi, belum lagi keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang sedemikian banyak. Disebutkan di sini Al-Azizul Hakim alladzi la yughalab wa la yumana. Allah yang Maha perkasa yang tidak terkalahkan, tidak bisa dicegah dan dihalangi oleh siapapun. Alladzi qahara jami'al asya', yang dapat menundukkan, ya, mengalahkan segala sesuatu. Al-Hakim, adapun raja sehebat apapun kadang masih ada yang bisa mengimbanginya, menikamnya dari belakang atau yang lain meracuninya. Allah tidak ada yang dapat mengalahkan dan mencegahnya melakukan apa yang dikehendaki. Al-Hakim, Allah yang Maha Hikmah. Setiap nama Allah mengandung sifat, ya, Al-Aziz mengandung sifat izzah, jaya, ya, berjaya, dan Al-Hakim mengandung sifat hikmah. Fi khalqihi wa amrih, selalu hikmah, bijak dalam setiap apa yang diciptakannya, apa yang diperintahnya, aturan-aturan Allah selalu bijak di dalamnya. Alladzi yadaul asya' mawadhi'a, yang Allah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan dalam kesempatan ini, yakni Syekh Qadir mengatakan dzul izzah wal hikmah, Allah Al-Azizul Hakim yang memiliki izzah dan hikmah, fi syar'i wa qadarih, baik dalam takdir ketetapan Allah maupun syariat yang ditetapkannya, yang dibuatnya dalam setiap aturan agamanya. Dan dari sini juga kita ingatkan, kita telah masuki di awal bulan apa, Dzulhijjah. Di situ disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, bahwa ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna khairun wa habbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada beramal yang lebih baik dan lebih Allah cintai daripada beramal di 10 hari ini. Bahkan Syekhul Islam mengatakan 10 hari ini siangnya lebih baik daripada siang bulan Ramadan terakhir sekalipun. Oleh karena ini hasungan untuk kita banyak-banyak melakukan amal soleh, dan itu banyak sekali apa yang bisa dilakukan, baik itu sifat dan bentuknya tadi yang disebut taklim, satu saja taklim, ya, itu yang disebutkan apa, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan menuju jannah. Dari satu taklim, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan jalan termudah dan tercepat menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Dan demikian ada keutamaan tersendiri ketika mendatanginya langsung. meskipun juga mendengarkan ya, kajian masyayikh dan seterusnya lewat rekaman atau live juga baik, namun datang langsung ini juga kemuliaan. Begitu pula termasuk puasa saat pada puncaknya Arafah, yukafir sanat al-madhi al-baqiyah, 9 Dzulhijjah, menghapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Dan begitu pula juga dari bakti dengan orang tua, berbuat ihsan, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, ya, berinfak, menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu batu atau yang lain, menafkahi anak dan istri, ya, demikian pula menjenguk orang yang sakit, ya, bertakziah orang yang meninggal, mendoakan saudara kita yang nampak ataupun yang tidak nampak, akan diaminkan oleh malaikat, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Al-Quran, tidak mengganggu kaum muslimin, dan demikian menunaikan amanah, tugas, menepati janji, dan zikrullah yang banyak, termasuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bentuk-bentuk amal kebaikan, dan menghindari sebisa mungkin dosa dan gangguan di bulan-bulan mulia ini. Inilah hari-hari ke depan apa yang paling Allah cintai, hingga pada puncaknya Idul Adha tanggal 10 yaitu Dzulhijjah. Waffaqanallahu jami', waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua terhadap segala apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini yang bisa kami sampaikan. Al-ilmu indallah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.